teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau datang kembali sayang? Walaupun itu hanya sejetik saja. Oh kasih. Mungkin kau kembali. Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali?